إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, nashkurullah ta'ala wa nahmaduh. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memujinya atas kenikmatan yang banyak yang ia berikan kepada kita sekalian, kenikmatan yang lahir maupun kenikmatan yang batin, yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam ayatnya, wa asbagha 'alaykum ni'amahu zahiratan wa batinan. Dan ialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyempurnakan untuk kalian kenikmatan-kenikmatan yang zahir maupun kenikmatan-kenikmatan yang batin. Sebuah kenikmatan yang ada pada jasmani kita berupa kesehatan dan juga kesempatan waktu luang untuk menghadiri pelaksanaan salat berjamaah, dilanjutkan dengan menunggu pelaksanaan salat selanjutnya, memanfaatkan waktu tersebut dengan duduk di masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda yang maknanya, tidaklah suatu kaum duduk di masjid dari masjid-masjid Allah, mereka saling mempelajari Al-Quran, mereka saling mengingatkan diri mereka dengan Al-Quran, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan mereka akan diselimuti dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahkan Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda yang maknanya, barang siapa yang duduk menunggu pelaksanaan salat selanjutnya, maka duduknya dia di masjid tersebut akan bernilaikan salat tanpa terputus. Demikian ma'asyar al-hadirin rahimakumullah, kenikmatan yang sangat besar yang ada pada diri kita sekalian pada malam hari ini, yang itu semua menuntut untuk kita syukuri. La'in syakartum la'azidannakum wala'in kafartum inna adabi lasyadid. Kemudian ma'asyar al-hadirin rahimani wa rahimakumullah, di antara anugerah dan kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kaum muslimin, terkhusus kaum muslimin yang ada di negara Indonesia, adalah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan di negara kita ini pemerintah-pemerintah yang beragama dengan agama Islam, penguasa-penguasa yang perhatian dengan urusan rakyatnya, penguasa-penguasa yang memberikan kesempatan yang besar kepada kaum muslimin untuk menegakkan agama mereka dengan sebaik-baiknya. Dan tidak ada perkara yang harus kita lakukan kepada para penguasa kita melainkan as-sam'u wa tha'ah, melainkan mendengar mereka serta mentaati mereka apabila perintah dan arahan yang mereka arahkan kepada kita bukan termasuk dari perkara yang termasuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jelas di dalam Al-Qur'an memerintahkan hamba-hambanya kaum mukminin untuk taat kepada penguasa serta pemerintah mereka. Athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian wahai kaum muslimin kepada Allah dan taatlah kalian wahai kaum muslimin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan taatlah kalian kepada penguasa-penguasa kalian, pemerintah-pemerintah kalian. Dengarkanlah mereka serta taati mereka selama perintah yang mereka berikan kepada kita bukan termasuk perkara kemaksiatan. Dan mendengar serta taat kepada ulil amri, kepada para penguasa, merupakan prinsip yang mendasar dalam Islam ini. Sedikit sekali kita dapati kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama, karya-karya mereka semenjak zaman dahulu sampai zaman sekarang, yang mana mereka menjelaskan tentang asas-asas Islam yang benar, asas-asas yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yang dengannya Islam akan tegak pada sebuah daerah. Mereka pasti menyebutkan adanya prinsip as-sam'u wa tha'ah. Mereka senantiasa mengulang-ulang prinsip ini. Mereka senantiasa mengajari kaum muslimin yang jahil, yang belum paham tentang perkara ini. Mereka senantiasa ajari tentang prinsip yang agung ini. Begitu pula mereka senantiasa mengingatkan kaum muslimin yang telah paham akan prinsip ini untuk terus paham dan tidak luntur dari akal pikiran mereka, agar mereka tidak melupakannya karena pentingnya prinsip yang mulia ini, yaitu prinsip as-sam'u wa tha'ah li ulati umur, prinsip mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin. Ma'asyar hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Syekh Abdul Salam bin Barjis Al Abdul Karim hafiz rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wa qad ulima bid darurati min dinil islami annahu la dina illa bi jama'atin, dan telah diketahui bahwasanya agama Islam ini tidak akan bisa tegak kecuali dengan sebuah jamaah, dengan sebuah persatuan. Agama Islam ini tidak akan kokoh, agama Islam ini tidak akan berdiri dengan tegak kecuali dengan adanya persatuan. Wala jama'ata illa bi imamah, dan tidak ada jamaah, tidak ada persatuan kecuali dengan sebuah kepemimpinan. Wala imamata illa bi sam'in wa tha'ah, dan tidak ada yang namanya kepemimpinan kecuali dengan didengar dan ditaati. Apabila orang-orang yang dipimpin, rakyat dan masyarakat yang dipimpin, tidak mau untuk menjalankan hal ini, yaitu mendengar dan taat kepada penguasa mereka, maka pada hakikatnya mereka sedang merongrong sebuah persatuan yang sedang dinikmati oleh kaum muslimin pada daerah tersebut. Karena kaum muslimin paham, mereka tidak akan bersatu kecuali apabila mereka ada yang memimpin, dan mereka tidak akan stabil kepemimpinannya kecuali apabila mereka didengar, kecuali apabila mereka ditaati, didengarkan arahan-arahan mereka, dilaksanakan taujihat, perintah dan arahan-arahan mereka, selama tidak termasuk dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila yang diperintahkan kepada kita kaum muslimin, walaupun itu dari penguasa atau bapaknya penguasa atau lebih dari penguasa secara titel, maka tidak ada yang harus kita taati. Rasulullah SAW beliau mengatakan, La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada boleh taat kepada makhluk di dalam memaksiati al-khaliq, di dalam bermaksiat kepada sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apabila yang diperintahkan kepada kita merupakan perintah-perintah yang mubah, atau bahkan itu termasuk perintah yang sunnah, atau mengamalkan perkara yang wajib secara agama kita, maka tidak ada perkara yang harus kita lakukan kecuali mendengarkan mereka serta mentaati mereka, para penguasa kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga mereka dari segala jenis keburukan. Al-Imamul Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama tabi'in, murid dari sekian banyak sahabat kibar, beliau pernah dalam sebuah kesempatan menjelaskan tentang bagaimana pentingnya posisi penguasa dan pemerintah pada kehidupan kaum muslimin. Hum yaluna min umurina khamsan, al-jum'ata wal-jama'ata wal-ida wal-thuhura wal-hudud. Para penguasa, mereka adalah orang-orang yang menuntun perkara kita dalam lima hal. Dalam urusan salat Jumat, dalam urusan salat jamaah, dalam urusan salat Id, dan mereka juga penguasa-penguasa kita. Mereka mengatur kita dalam hal perbatasan-perbatasan negara. Begitu pula mereka mengatur kita dalam hal al-hudud, yaitu pelaksanaan-pelaksanaan hukum had. Inilah tanggung jawab yang diemban oleh penguasa, tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah untuk mereka laksanakan sebaik mungkin, dan hal itu semua harus ditaati oleh orang-orang yang berada di bawah kepemimpinan mereka, yaitu rakyat dan masyarakat yang ada. Kemudian Al-Hasanul Basri rahimahullah, beliau kembali melanjutkan ucapannya, wallahi la yastaqimud dinu illa bihim, demi Allah. Beliau bersumpah rahimahullahu ta'ala, demi Allah, tidak akan agama ini tegak, tidak akan agama ini kokoh dan lurus kecuali dengan adanya mereka. Siapa? Penguasa. Orang-orang yang mengatur urusan kaum muslimin, orang-orang yang mengatur masalah keagamaan dan keduniaan kaum muslimin. Agama Islam ini tidak akan tegak dan tidak akan kokoh kecuali dengan adanya mereka. Wa in jaru wa zalamu, walaupun mereka terkadang berbuat jahat, walaupun terkadang mereka berbuat zalim, wallahi lima yuslihullahu bihim aktsaru mimma yufsidun. Kemudian Al-Hasanul Basri kembali bersumpah, demi Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala benahi di dunia ini, dengan sebab mereka lebih banyak dibandingkan apa yang mereka rusak. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat-manfaat duniawi maupun manfaat-manfaat diniyah kepada kaum muslimin yang hidup di sebuah daerah, dengan sebab mereka para penguasa, walaupun mereka terkadang berbuat zalim, mereka terkadang berbuat curang, terkadang mereka berbuat jahat, akan tapi itu tidak memutuskan hak mereka, yaitu kewajiban kita sebagai kaum muslimin untuk mentaati mereka. Ma'a anna ta'atahum wallahi la ghibbah wa inna furqatahum la kufrun. Kemudian Al-Hasanul Basri beliau melanjutkan ucapannya, dan mentaati mereka para penguasa, demi Allah, itu merupakan sebuah ghibbah, yaitu sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna firqatahum la kufrun, dan sesungguhnya memisahkan diri dari penguasa yang sah, tidak menganggap pemerintah yang sah, tidak menganggap kekuasaan penguasa yang sah, itu merupakan kekufuran. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga perkara ini merupakan perkara yang sangat penting untuk kita ajarkan kepada kaum muslimin, agar mereka senantiasa mengingat jasa-jasa pemerintahnya, mengingat jasa-jasa penguasanya. Allah subhanahu wa ta'ala benahi dunia ini, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala tegakkan agama ini dengan sebab mereka para penguasa yang senantiasa membantu kita dalam segala hal masalah duniawi. Mereka pun mengurusi kita, alhamdulillah. Mereka punya perhatian yang besar kepada kita, alhamdulillah. Dan masalah agama mereka juga tidak kalah. Mereka memberikan kesempatan yang banyak kepada kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah mereka dengan bebas. Yang namanya azan tidak dilarang-larang walaupun dengan suara yang keras. Masjid berdiri di mana-mana, alhamdulillah. Tidak ada larangan asal perizinan lengkap dan sebagainya. Semuanya Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Unguru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdar alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah oleh kalian orang-orang yang berada di bawah kalian, dan janganlah kalian melihat kepada orang-orang yang sedang berada di atas kalian. Karena dengan kalian melihat ke bawah, itu akan lebih mudah untuk kalian tidak mengkufuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian. Demikianlah Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda untuk kita semua. Dalam masalah penguasa yang ada di negara kita, masuk juga dalam hadis ini untuk mensyukuri keberadaan penguasa yang ada di tengah-tengah kita. Hendaklah kita melihat negara-negara yang secara ekonomi, secara keamanan, dan yang lainnya itu di bawah kita. Alhamdulillah, kita keluar dari rumah ke masjid tanpa ada yang namanya waspada dari peluru tembakan. Alhamdulillah kita sholat di masjid tidak ada rasa takut sama sekali, alhamdulillah, dengan yang namanya bom. Jarang. Dan alhamdulillah beberapa tahun ini tidak terjadi lagi. Ya. Kita keluar dari rumah kita bersama dengan anak-anak kita, tidak ada yang perlu kita takutkan. Keamanan terjaga, alhamdulillah. Dengan adanya mereka stabil semuanya. Namun masih ada yang kurang mentadaburi kenikmatan keamanan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada rakyat Indonesia. Lihat kepada negara-negara yang dipenuhi dengan konflik. Mereka mau sholat di masjid, mulai dari keluar dari rumah, sampai datang ke masjid, sampai pulang ke rumah lagi, hatinya tidak tenang, hatinya waspada, keluar dari rumah, jangan-jangan nanti ada rudal dari atas. Jangan-jangan ada yang intai saya. Jangan-jangan ada yang melihat saya sholat kemudian saya didor. Belum lagi tatkala dia sudah masuk di masjid, karena beberapa tempat dia senantiasa mendengar adanya pembunuh diri di masjid-masjid, mereka pun khawatir untuk datang ke masjid. Di masjid sholat pun was-was, khusyuknya susah karena sudah ada bayangan jangan-jangan di saf kedua ada orang yang pakai rompi, nanti tiba-tiba di rakaat kedua masjid ini meledak. Mau keluar dengan anaknya, menggendong anaknya, menimang anaknya di luar saja, subhanallah. Di negara-negara yang penuh konflik, mereka sangat khawatir. Memiliki yang namanya anak kecil, ingin ditimang-timang di luar, tidak berani. Kenapa? Karena keamanan yang ada pada mereka sedang Allah subhanahu wa ta'ala uji. Maka hal ini barakallahu fikum, lihat kepada yang di bawah. Jangan lihat kepada yang di atas. Jangan lihat kepada negara-negara yang di setiap harinya senantiasa meninggikan gedung-gedung mereka. Wana ini Indonesia, Bontang belum ada gedung tingginya. Ya. Belum ada gedung pencakar langitnya. Gimana penguasa kita ini? Mana uang-uang yang diberikan oleh atasan mereka? Kayaknya masuk kantong semua. Sudah keburu suubon. Ya. Jangan tengok ke atas. Kalau kita mau melihat kepada negara-negara yang maju, Sekarang secara teknologi, secara ekonomi, rakyatnya pun digaji, semuanya diurusi dengan segala macam oleh penguasanya. Kalau kita mau melihat ke sana, ya kita tidak akan mudah untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas penguasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sekali lagi, lihat kepada orang yang di bawah dalam segala hal. Negara kita juga lihat kepada yang di bawah. Lihat kepada negara-negara yang lebih miskin. Jangan fokus kepada Indonesia negara termiskin urutan sekian di dunia. Jangan seperti itu. Lihat kepada negara yang lebih miskin. Belum lagi negaranya miskin, konflik lagi keamanan. Subhanallah, yang namanya keamanan ini barakallahu fikum, kenikmatan yang perlu dan sangat perlu untuk kita jaga. Orang-orang tua kita yang memperjuangkan negara ini sampai merdeka, kemudian masih dirongrong oleh kelompok-kelompok bawah tanah yang berusaha untuk mengacaukan sistem keamanan yang ada di negara kita, itu semua sudah berlalu. Dan mungkin sebagian kita mengetahui apa yang kita rasakan tatkala ada konflik di sebuah daerah. Barakallahu fikum. Sehingga adanya penguasa yang mengurusi segala urusan duniawi dan ukhrawi kita di negara ini perlu untuk kita banggakan. Perlu untuk kita banggakan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala benahi dengan tangan-tangan mereka itu lebih banyak dibandingkan apa yang mereka rusak. Demikianlah kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Terkait dengan ketaatan kepada para penguasa, telah diriwayatkan banyak kisah-kisah dari para ulama pendahulu kita, bagaimana mereka bersikap di dalam menghadapi penguasa-penguasa yang tidak bagus akhlaknya, penguasa-penguasa yang zalim, penguasa-penguasa yang berlaku jahat kepada rakyatnya. Sebagai contoh, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Ahli Sunnati wal Jamaah di zamannya, seorang figur sunnah yang sangat kokoh di atas keyakinan sunnahnya. Beliau hidup di masa pemerintah yang memiliki pemikiran yang batil, yaitu memiliki keyakinan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, bukan firman Allah, bukan ucapan Allah. Al-Quran itu adalah makhluk, Allah Subhanahu wa taala ciptakan, bukan firman Allah. Dan ini merupakan sebuah kebatilan. Ahlu sunnati wal jamaah mereka meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Al-Quran adalah firman Allah yang ia ucapkan kemudian didengar oleh Jibril, dan Jibril menyampaikannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keyakinan ahlu sunnah. Adapun orang-orang yang meyakini bahwasanya Al-Quran adalah makhluk ciptaan Allah, itu adalah keyakinan Jahmiyah. Pengikutnya seorang yang bernama Jahm Ibnu Shafwan yang telah difonis sesat oleh ulama yang hidup di masanya. Nah, ternyata barakallahu fikum, beberapa penguasa yang sezaman dengan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala terpengaruh dengan pemikiran yang seperti ini dan berusaha untuk menerapkan pemikiran sesat ini kepada orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Sehingga tidak sedikit para ulama yang mengalir darahnya karena dibunuh oleh mereka. Tidak sedikit kaum muslimin yang diancam dengan pedang apabila tidak mau mengikuti pemerintah penguasanya. Tidak sedikit para ulama, tidak terlepas dari mereka, Imam Ahmad rahimahullah dipenjara, disiksa, keluar penjara kembali lagi tidak boleh mengajar, tidak boleh berfatwa, dan begitu seterusnya. Al-Imam Ahmad rahimahullah hidup di masa yang seperti ini. Penguasa yang jahat, penguasa yang zalim, yang apabila dibandingkan dengan keadaan penguasa kita sekarang, jauh. Penguasa kita enggak ada alhamdulillah yang namanya memaksa rakyatnya untuk melakukan sesuatu itu sampai diacungkan pedang di lehernya. Alhamdulillah enggak ada. Juga enggak ada masyarakat enggak mau nurut tentang kebijakan penguasa sampai-sampai ditebas lehernya. Enggak ada yang namanya penguasa mengancam orang yang tidak salah itu dengan penjara, siksaan, dan begitu seterusnya. Imam Ahmad rahimahullah hidup di masa yang seperti itu. Tidak mau ngikut penguasa, bisa jadi dibunuh. Maksudnya tidak mau ngikut pemikirannya penguasa sekali itu, ya. Dibunuh atau dipenjarakan atau disiksa dan yang lain. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala diceritakan oleh anaknya yang bernama Hanbal rahimahullah, Hanbal bin Ahmad bin Abdullah bin Hanbal, mengambil nama anaknya dari nama kakeknya. Sebagaimana kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Muflih dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah, dan kisah ini juga disebutkan oleh Al-Imamul Khallal dalam kitabnya As-Sunnah halaman ke-133. Hanbal rahimahullah beliau bercerita, ijtama'at fuqaha'u Baghdad fi walayatil Wathiq ila Abi Abdullah ya'ni al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Para faqih, orang-orang faqih, yakni para ulama yang ada di kota Baghdad di masa kekuasaan Al-Wathiq, mereka berkumpul kepada Abu Abdullah yaitu Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Setelah mereka bertemu dengan Al-Imam Ahmad rahimahullah di kediamannya, mereka mengatakan, ini bukan orang-orang bodoh yang mengatakan, ini sekelas ulama, fuqaha, para ahli fikih. Mereka mengatakan kepada Al-Imam Ahmad, innal amra qad tafaqama wa fasha. Sesungguhnya urusan di negeri kita ini sudah betul-betul porak-poranda. Maksudnya apa? Terus terjadi ya intimidasi dari penguasa untuk menyatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Kalau tidak mengucapkan hal itu, disiksa, dibunuh, dipenjara. Nah, mereka mengatakan, orang-orang para ulama Baghdad, sesungguhnya urusan di negara kita ini sudah betul-betul porak-poranda. Wala narwa bi imarati, dan kita tidak ridha dengan kepemimpinannya Al-Wathiq, karena begitu zalimnya dia, karena begitu kejamnya dia, sampai tidak segan-segan untuk menumpahkan darah kaum muslimin, bahkan darah ulama kaum muslimin. Kita enggak ridha dengan kepemimpinannya, wala sultani, dan kita tidak ridha dengan kekuasaannya. Fa nadharahum fi dzalik, maka Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pun mendebat mereka dalam hal ini. Yani Al-Imam Ahmad mengingkari ucapan para ulama Baghdad yang mereka tidak mau meridhoi ya kekuasaan dan kepemerintahannya Al-Wathiq di kala itu, karena melihat banyak kemungkaran-kemungkaran, banyak kezaliman-kezaliman yang terjadi. Kemudian di antara ucapan yang terucap dari lisannya Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala adalah, alaikum bil inkar fi qulubikum, hendaklah kalian mengingkari perbuatan penguasa kalian di hati-hati kalian. Mengingkari perbuatan dengan hati berarti mengakui bahwasanya perbuatan tersebut adalah salah dengan sesalah-salahnya, tidak ada sisi benarnya sama sekali. Ini namanya mengingkari dengan hati tanpa memakai aksi, ya. Mengingkari hati saja tanpa menggunakan aksi badan. Wala takhla'u yadan min ta'ah, dan janganlah kalian melepas persatuan dari ketaatan kepada penguasa tersebut. Wala tasyqu 'asal muslimin, dan janganlah kalian wahai ulama Baghdad mematahkan tongkat persatuan yang masih terjalin oleh kaum muslimin di masa ini. Wala tasfiku dima'akum wa dima'al muslimina ma'akum, dan janganlah kalian menumpahkan darah-darah kalian dan darah-darah kaum muslimin bersama kalian, disebabkan kalian mengajak mereka untuk memberontak kepada penguasa yang sah, sehingga akan terjadi pertumpahan darah yang besar. Jangan kalian wahai ulama Baghdad menumpahkan darah kalian sendiri dan menumpahkan darah kaum muslimin bersama kalian karena kalian mengajak perang. Jangan. Wanguru fi aqibati amrikum, dan lihatlah keberakhiran urusan kalian nanti apabila kalian melakukan yang seperti itu. Wasbiru, bahkan sabarlah kalian wahai ulama Baghdad, sabarlah kalian. Hatta yastariha barrun, sampai orang yang baik istirahat, yaitu mati. Au yustarahu min fajir, atau orang yang baik diistirahatkan dari orang yang jahat, yaitu orang jahatnya yang mati. Bisa kita dahulu yang mati atau dia dahuluan yang mati. Jangan terburu-buru. Al-Imam rahimahullah terus menasihati walaupun beliau sendirian di sini. Ya, adanya diskusi ya, ulama Baghdad yang sudah tidak sabar, tentunya tidak semuanya. Sebagian ulama Baghdad yang sudah tidak sabar dengan kekejaman yang dilakukan oleh rezim di kala itu, ya, tidak sabar sehingga mengajak Al-Imam Ahmad untuk bersama mereka dan bersama-sama membangkitkan semangat kaum muslimin untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Karena Al-Imam Ahmad figur yang betul-betul dilihat oleh kaum muslimin di kala itu. Imam Ahmad seperti ini, kaum muslimin seperti ini. Imam Ahmad seperti itu, kaum muslimin seperti itu. Sehingga ulama Baghdad yang berusaha ingin menggulingkan kepemerintahan yang sedang di kala itu datang ke Imam Ahmad karena pengaruhnya besar ini. Kalau Imam Ahmad mengatakan, "Iya, gulingkan," kaum muslimin akan bangkit banyak menggulingkan penguasa. Namun Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau tetap dalam prinsipnya, tetap di atas sunnahnya, dan berdiskusi kepada sebagian ulama Baghdad tadi untuk tidak melepaskan ketaatan yang ada pada mereka terhadap penguasa Al-Watid. Memerintahkan ulama Baghdad tadi untuk tetap bersabar di atas kejahatan dan kedzaliman yang terjadi di kala itu sampai orang yang jahat duluan yang wafat atau orang yang baik dulu yang wafat. Demikianlah nasihat Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan, "Laisa hadza shawaba." Sesungguhnya apa yang kalian ajak kepada saya ini bukanlah termasuk perkara yang benar. Hada khilaful adab. Sesungguhnya ini perkara yang menyelisihi adab, menyelisihi sunnah dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Dan Al-Imam Ahmad menolak ajakan mereka. Beliau tetap kokoh di atas sunnahnya. Beliau tetap kokoh di atas keyakinannya untuk tetap taat kepada penguasa tadi, asal ketaatannya bukan dalam perkara yang mungkar dan tetap menjaga persatuan yang terjalin di tengah-tengah kaum muslimin di bawah kepemerintahan Al-Wahid. Lihat barakallahu fikum. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala begitu bersemangat untuk mengajak kaum muslimin bersatu, mengajak kaum muslimin sabar, mengajak kaum muslimin dan ulama pun dinasehati oleh beliau rahimahullahu taala untuk tidak terburu-buru dalam melakukan aksi. Nah, lantas bagaimana dengan Al-Imam Ahmad rahimahullah apabila beliau hidup di masa kita dan melihat keamanan dan ketenteraman yang menyebar luas di negara kita? Kalau ada yang mengajak seperti ini, pasti Al-Imam Ahmad akan mengingkari dengan seingkar-ingkarnya. penguasa masih mengizinkan kita taklim seperti ini. Ya. Penguasa masih mengizinkan azan dikumandangkan dengan sekeras-kerasnya, silakan. Kalau waktunya azan silakan azan. Kalau bukan waktunya azan baru kita tangkap. Bukan waktunya azan kok azan. Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Kalau waktunya azan azan ya enggak masalah. Penguasa kita setuju-setuju aja. Barakallahu. Kemudian di antara contoh-contoh dari para pendahulu kita dari kalangan para ulama terkait dengan prinsip yang besar ini, yaitu prinsip asam wa ta'ah di bulati umur, mendengar dan taat kepada para penguasa, adalah ucapan yang diucapkan oleh al-imam Al-Hasan Ibnu Ali Al-Barbahari rahimahullahu taala di dalam kitabnya As-Sunnah. Berkata al-imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, "Idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala as-sultan fa'lam annahu sahibu hawa." Apabila kalian melihat seseorang yang mendoakan jelek untuk penguasa, maka ketahuilah dia adalah pengekor hawa nafsu. Ini. Orang yang mendoakan kejelekan untuk penguasanya, mendoakan kejelekan untuk pemerintahnya, adalah orang yang mengekor kepada hawa nafsunya, tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza sami'ta ar-rajula yad'u lis-sultani bis-salah fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah ta'ala. Dan apabila kamu mendengar ada seorang yang mendoakan kebaikan untuk penguasanya, ketahuilah dia adalah seorang yang berpegang teguh dengan sunnah insyaallah ta'ala. Sehingga dari ucapan al-Imam Al-Hasan Ibnu Ali Al-Barbahari rahimahullah di sini, kita mendapatkan sebuah kesimpulan bahwasanya syiar sunnah yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dan terus dikibarkan oleh para sahabat sampai ulama pada zaman kita sekarang adalah mendoakan kebaikan untuk penguasa dan tidak mendoakan keburukan untuk mereka. Karena apabila kita mendoakan kebaikan untuk penguasa kita, pada hakikatnya kita sedang mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin secara keseluruhan. Penguasa baik itu bukan buat pribadinya sendiri. Penguasa baik itu akan dicurahkan kepada masyarakatnya. Namun apabila ada seorang yang mendoakan kejelekan untuk penguasanya, pada hakikatnya dia sedang menginginkan atau mendoakan kejelekan untuk masyarakat secara keseluruhan. Kenapa? Karena apabila Allah kabulkan penguasa kita jadi buruk, penguasa kita jadi jahat, zalim, disebabkan doa orang yang berdoa kejelekan untuk penguasa tersebut, maka kalau penguasa buruk itu madharatnya untuk siapa? Penguasa buruk madharatnya juga untuk masyarakatnya. Sehingga kalau dipilih mau maslahat atau maslahat untuk masyarakat, ya tentu pilih maslahat, dan maslahat untuk masyarakat tidak akan mampu untuk kita wujudkan kecuali apabila penguasa baik. Kalau mau penguasa baik ya jangan didoakan dengan kejelekan. Di mimbar Jumat, jadi setelah khutbatul hajah, senantiasa menyebutkan aib-aib penguasanya. Khutbah kedua pun tidak berhenti. Kalau khutbah pertama memanas-manasi jamaah untuk benci kepada penguasanya karena kejelekan-kejelekan terus menjamur semenjak kekuasaan fulan, di khutbah pertama dibakar dulu kebencian kaum muslimin, baru di khutbah kedua doanya, doa kejelekan untuk penguasa sudah dibakar di khutbah pertama dengan aib-aib, dengan kejelekan-kejelekan penguasa, di khutbah kedua ditambah doa untuk kejelekan penguasa dari awal khutbah kedua sampai akhir, dan jamaahnya dengan semangat mengatakan amin, amin, amin, karena sudah dibakar di khutbah pertama. Yang seperti ini barakallahu fikum bukan sama sekali termasuk ajaran yang dibawa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bahkan ini bertentangan 100% dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, wa in ta'ammaru alaikum 'abdul habasyi fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiin min ba'di tamassaku biha wa 'alayha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Orang-orang yang hidup sepeninggalku akan melihat perselisihan yang banyak, maka berpegang teguhlah kalian dengan para sahabatku, dengan sunnah al-khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun. Gigitlah sunnah mereka dengan gigi geraham kalian. Walaupun yang memerintah kita kata Rasulullah SAW adalah seorang budak atau bekas budak dari Ethiopia. Dalam sebuah riwayat, walaupun terpotong hidungnya, walaupun terpotong tangannya, maknanya dipenuhi dengan aib dan cacat. Gak boleh kita membatalkan baiat kita kepada dia, tidak meyakini kepemerintahannya selama dia adalah penguasa yang terangkat dengan cara yang sah. Sudah diakui kepemerintahannya oleh masyarakat, oleh ahlul hilw wal aqdi, sudah disepakati dan kita disuruh mengakui. Kalau kita enggak mengakui, fa in mata mitatan jahiliyah, apabila mati maka matinya itu seperti matinya jahiliyah wal iyadh. Kemudian masyarul hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Al-Imam Al-Fudail Ibn Iyadh rahimahullah ta'ala sebagaimana dinukil dalam kitab Tabaqatul Hanafilah jilid yang kedua halaman ke-36, Al-Fudail Ibn Iyadh beliau mengatakan, Lau kana li da'watun maja'altuha illa fi sulfan. Apabila saya tidak punya doa yang dikabulkan, apabila saya punya doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya saya tidak akan gunakan doa tersebut kecuali untuk mendoakan kebaikan penguasa saya. Ini ucapannya siapa? Al-Fudail Ibn Iyadh. Kalau saya diberikan doa yang pasti dikabulkan, enggak mungkin enggak dikabulkan. Kalau doa saya pasti dikabulkan, niscaya aku tidak akan memanfaatkan doa tersebut kecuali hanya untuk mendoakan kebaikan untuk penguasa saya. Sekali lagi, kenapa beliau mengatakan hal ini? Karena memang apabila penguasa baik, masyarakatnya baik. Kalau pemerintahnya jelek, ya masyarakatnya seperti itu. Nah, sehingga beliau sangat bersemangat untuk mendoakan penguasa yang hidup di masa beliau. Fa umirna an nad'a lahum bis-shalah, maka kita pun diperintahkan untuk mendoakan para penguasa kita dengan kebaikan. Walam nu'mar an nad'a 'alaihim, dan kita tidak diperintahkan untuk mendoakan kejelekan kepada mereka. Wa in jaru wa zalamu, walaupun mereka berbuat jahat, walaupun mereka berbuat zalim, li'anna jawrahum wa zulmahum 'ala anfusihim, karena kejahatan dan kezaliman yang mereka lakukan itu akan berakibat untuk diri mereka sendiri. Wa 'alal muslimin wa salahihim li'anfusihim wa lil muslimin. Kejahatan dan kezaliman yang ada pada penguasa itu kembali kepada diri-diri mereka dan kembali kepada kaum muslimin. Dan apabila penguasa itu soleh, apabila penguasa itu baik, bagus, maka kebaikan tersebut pun akan kembali kepada diri mereka sendiri dan akan kembali kepada kaum muslimin juga. Sehingga jamaah yang punya kesempatan doa, doakan penguasa kita doa yang baik. Di sujud kita Doakan untuk penguasa kita, semoga Allah berikan taufik kepada mereka. Ya, kita barakallahu fikum punya doa di antara azan dan iqamah. Doakan untuk penguasa kita. Ya Allah, berikan taufik, berikan hidayah, berikan kesadaran-Mu untuk mereka, penguasa-penguasa kita. Dengan kebaikan yang Engkau berikan kepada mereka, maka kita pun akan merasakan kebaikan tersebut. Namun ya Allah, janganlah Engkau jadikan mereka orang-orang yang zalim. Jangan Engkau jadikan mereka orang-orang yang jahat. Yang jahat jadikanlah yang soleh. Yang soleh tambahkanlah jadi orang soleh lagi. Tingkatkan kesolehannya. Dan bawakan kebaikan yang ada pada mereka juga untuk kita. Jangan lupa lantunkan doa yang seperti ini. Jangan semata-mata doa untuk kepentingan pribadi aja. Doa rizki, ya, doa kelancaran perkara, itu juga dituntut. Kita semuanya mau dapat rezeki yang banyak, diuruskan, dimudahkan urusannya. Kita semua mau dan kita berdoa. Akan tapi jangan lupa, ada doa yang juga diingatkan oleh para salaf kita, para ulama pendahulu kita, yaitu untuk mendoakan kebaikan penguasa kita. Kita mendoakan penguasa secara tidak langsung, kita juga mendoakan kawan kita yang rumahnya dekat kita, kita mendoakan tetangga kita, kawan kita yang rumahnya jauh dari kita, bahkan kita mendoakan kebaikan untuk seluruh kaum muslimin. Karena dengan baiknya penguasa, maka masyarakat akan mendapatkan efek dan manfaatnya. Demikian, Allahu ta'ala a'la wa'alam, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk antum sekalian. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yeah.